hadhil makhluqati ka ilhadi ahlil ittihadi fa innahum ja'aluha asma'a hadzal kauni mahmudaha wa madhmumaha hatta qala za'imuha za'imuhum huwa al-musamma bi ma'na kulli ismin mamduhin aqlan wa syar'an wa 'urfan wa bi kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfan ta'ala Allahu 'amma yaquluna quluwan kabiran intaha qultu walladhi 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ati qatibatan mutaqad mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum isbatus sifati allati wasofa Allahu biha nafsahu wa wasofahu biha rusuluhu sallallahu alaihi wasallama ala ma yaliqu bijalalillahi wa azamatihi itsbatan bila tamtsilin tanzihan bila ta'tilin kama qala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wa annal kalama fis sifati far'un anil kalami fiz dzati yuhtadza hadzuhu wa mithaluhu wa kama annahu yajibul ilmu bi anna lillahi dzatan haqiqatan la tushbihu syai'an min dzawatil makhluqati makhluqina falahu sifatun haqiqatun la tashbihu syai'an min sifatil makhluqina faman jahada syai'an la tushbihu syai'an min sifatil makhluqina faman jahada syai'an mimma wasofallahu bihi nafsahu aw wasofahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam aw ta'awwalahu ala ghairi ma zahara min ma'nahu fahuwa jahmiyun qad ittaba'a ghaira sabilil mu'minina kama qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dari bab 50 ya. Ya. Ya, terkait ayat wa darul ladina yulhiduna bi asma'ihi. Ya. Nah, itu ditafsirkan adalah yang mereka memasukkan yang bukan nama Allah, mereka mengingkarinya. Ya, dan beragam tafsir. Ya, kata-kata ada yulhidun yusyrikun, mereka menyekutukan. Kata Ibn Abi Talhah dari Ibn Abbas al-Ilhad at-Takdzib, mendustakan. Nah, tapi banyak lagi ya. Ya. Kemudian ya qala kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya wal al-ilhad ima bijahdiha. Nah, maka ilhad terhadap nama-nama dan sifat Allah ini apakah dengan menentangnya? Wa ingkariha atau mengingkarinya? Wa ima bijah ya seperti kalangan Jahmiyah. Mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mu'tazilah mereka menetapkan nama, menolak sifat. Kalangan Asy'ariyah yang asalnya adalah Qulabiyah, ini juga mazhab Maturidiyah, ya. Menerima nama Allah tapi menolak sebagian atau mayoritas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka termasuk kalangan yang yulhiduna bi asma'ihi. Karena setiap nama pasti terkandung sifat. Nah, baik. Sedangkan Asy'ariyah hanya menetapkan 20 sifat dari 99 nama Allah. Berarti yang 79 itu tanpa makna. Ya, tanpa makna. Taqala wa imma bi ja'di ma'aniha, dan bisa juga dengan menentang makna-maknanya, wa ta'tiliha, mentaktil, menolaknya. Wa imma bi tahrimiha, atau mentahribnya, menyelewengkannya, anis sawabi, dari makna yang benar. Ya. Wa ikhrajiha anil haqqi bi ta'wilati, dan mengeluarkannya dari al-haq, ya, dengan ta'wilat, dengan tafsir-tafsir yang menyimpang. Wa imma bi ja'liha asma'an, asma'an maf'ul dari ja'l, karena masdar beramal amal. Ya. Atau dengan menjadikannya, menjadikan nama-nama Allah tersebut asma'an li hadil makhluqat. Ya. Menjadikan nama-nama bagi makhluk-makhluk ini. Kalau orang kafir Quraisy parah lagi. Menamakan berhala mereka dengan nama-nama Allah. Ya, Uzza dari Al-Aziz, ya, Lata dari Ilah. Ya. Allah musta'an. Ka'ilhadi ahli ittihadi, seperti ilhadnya orang-orang ittihad, ya, kaum ittihadiyah, panteisme, ya, yang mereka menjadikan alam semesta ini bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ja'aluha asma'an asma'a hadzal kauni, maka mereka menjadikan, ya, menjadikannya sebagai, menjadikan nama-nama Allah sebagai nama-nama alam semesta ini. Mahmudiha wa madmumiha, apakah nama-nama alam semesta ini yang terpuji maupun yang tercela. Hatta qala za'imuhum, ya, hingga salah seorang, ya, mereka mengatakan, ya, za'imuhum, orang yang mengklaim di antara mereka mengatakan, huwa al-musamma ma'na bi kulli ismin mamduhin aqlan wa syar'an wa urfan. Bikullis min madhubin aqlan wa syar'an wa urfan. Ta'alallahu amma yakuluna uluwan kabira indaha. Ya. Hingga salah seorang za'imuhum, yaitu tokoh mereka, ya, hingga tokoh mereka itu mengatakan, tokoh mereka ini za'im, maka dia adalah Allah al-musamma yang diberi nama, ya, bimakna kullis min mamduhin, yang diberi nama dengan, ya, atau dia memiliki nama dengan makna yang nama tersebut memiliki makna segala nama yang terpuji secara akal, syariat maupun urf, adat kebiasaan kita. Wa kubikul ismin madmumin, dan dialah juga yang memiliki nama, yang nama tersebut memiliki, ya, makna-maknanya yang sama dengan nama yang tercela baik secara akal, syariat maupun urf. Ya, selesai. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Baik. Qultu, aku katakan di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, walladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaati qatibatan, da adapun pendapat ahlus sunnah wal jamaah semuanya, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah semuanya, muqaddimuhum wa mutaakhiruhum, yang awal maupun yang belakangan, isbatu sifatil lati wasafallahu biha nafsah, mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Wasafa biha Rasulullah SAW ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi, dan yang disifati oleh Rasulnya Muhammad SAW yang sesuai dengan kelayakan, kemuliaan dan keagungan Allah. Isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila ta'tilin, dengan penetapan tanpa ada penyerupaan dengan sifat makhluk. Wa tanzihan, dengan mensucikan Allah bila ta'tilin, tanpa menolaknya, mentaktilnya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dialah Allah, ya, yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa ammal kalam wa annal kalam fi sifati farqun anil kalam fi dzat, dan bahwa berbicara tentang sifat itu berarti berbicara tentang cabang dari berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zat Allah. Yuhtada hadhu wa misaluhu. Ya. Artinya sejalan, seiring dia, seirama dengannya. Berbicara tentang sifat berarti berbicara tentang zat. Kama annahu yajibul ilmu bi anna Allah dhatan, bi anna lillahi dhatan hakikatan. Sebagaimana wajib mengetahui bahwa Allah memiliki zat yang hakiki. La tusbihu syai'an min dawati makhlukin, yang tidak menyerupai zat para makhluk apapun. Falahu sifatun hakikatun, falahu sifatun ya hakikatan. Maka Allah memiliki sifat yang sifatnya hakiki. La tusbihu syai'an min sifatil makhlukina, tidak menyerupai sedikit pun sifat-sifat makhluk. Faman jahada syai'an mimma wasafallahu bihi nafsah aw wasafa bihi rasuluh, maka siapa yang menolak sedikit saja dari sifat-sifat dari apa yang Allah telah sifati untuk dirinya sendiri di Al-Qur'an maupun yang disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis, au ta'awwalahu, atau dia mentakwil-takwilnya, mentahrifnya, menyelewengkan ke makna selainnya, ala ghairi ma dhahara min makna, ya, dengan selain makna yang telah nampak jelas dari ayat atau hadis tersebut terkait sifat-sifat Allah, fa huwa jahmiyun, maka dia adalah jahmi, pengikut Jahm bin Shafwan, pengikut sekte Jahmiyah. Qad ittaba ghaira sabilil mu'minin, berarti dia telah mengikuti jalan selain kaum mukminin. Kama qala ta'ala wa may yashakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, siapa yang ya menentang rasul setelah jelas kebenaran bagi dia, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia leluasa kemana dia berpaling, kami akan masukkan dia ke jahannam, wa sa'at masira, dan jalan itu seburuk-buruk tempat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Wa qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala aidan fa'idatun jalilatun ma yajri sifatan aw khabaran 'ala ar-rabb. Fa'idatun jalilatun. Dia na'at, na'at manfud. Ya, jalilatun. Hah? Jalilatun tadi. Apa? Jalilatun. Apa? Jalilatun. Iya. Nah, fa'idatun jalilatun. Ma yajri sifatan aw khabaran 'ala Rabbi tabaraka wa ta'ala aqsamun. Ahaduha ma yarji'u ila nafsi dzati ka qaulika dzatun wa mawjudun. Athani ma yarji'u ila sifatin ma'nawiyatin kal 'alimi wal qadiri was sami'i wal basiri. Athalithu ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. Al-Quddus berarti tasdid. Al-Quddusi wassalami. Al-Khamisu walam yadhkurhu aktsarun nasi wa huwa al-ismu dalu ala jumlatin al-jumlati awsafin adidatin la tahtassu bi sifatin ma'inatin mu'ayyanatin bal dalun ala ma'anin nahwu al-Majid nahwu al-Majidi al-Azimi as-Samadi fa innal Majida man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamali wa lafdhuhu yadullu ala hadha fa innahu mawdu'un lis-sa'ati wal kathrati wa ziyadati fa min fa man faminhu. Oh, faminhu, faminhu istamjada al-marju wal-afaru, wa amjada an-naqata alafaha, wa minhu dhul arshil majidu sifatun lil arshi li sa'tihi wa azamatihi wa syarafihi wa ta'ammala kaifa ja'a. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا kama 'allamanahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu fi maqami talabil mazidi wa ta'arrudi li sa'atil 'ata'i wa kathratihi wa dawamihi fa'ata fi hadzal matlubi bismin yaqtadihi kama taqulu igfir li warhamni innaka antal ghafurur rahimu fa huwa raji'un ila tawassuli ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa huwa min aqrabil wasaili wa habbiha ilaihi. Cukup ya. Ya. Qala al-'alamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala aidan, Ibnu Qayyim mengatakan juga itu faidatun jalilah. Ini ada beberapa faedah yang bagus sekali. Ma yajri sifatan khairan au khabaran ani rabbi tabaraka ta'ala aqsam. Ya, ada faedah yang bagus sekali yang berkaitan tentang apakah itu berupa sifat atau khobar ya tentang Allah tabaraka ta'ala, yang itu ada berapa bagian. Ahaduhuma, yang pertama, ma yarji ila nafsi zat, yang kembali kepada zat itu sendiri, zat Allah itu sendiri. Kakaulika zatun wa maujudun, semisal Anda katakan zat Allah ya, maujud, zat yang ada. Asani ma yarji ila sifatin ma'nawiyatin, yang kembali kepada sifat ma'nawi ya, semisal alim, nama Allah al-alim. Ya, nama Allah al-alim berarti memiliki sifat maknawi, sifat ilmu. Qadir, sifat kudroh, maha berkuasa. Sami, sifat sama, mendengar. Al-basir, maha melihat, sifat basor. Ya. As-saris ma yarji'u ila alihi kal khaliqi wa raziqi. Nah, yang berikutnya, yang kembali nama-nama Allah kepada perbuatannya. Semisal Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Ghafir, nah gitu ya, Ghafur. Nah. Kan perbuatan Allah memberi rezeki, menghidupkan. Kalau yang tadi memang sifat maknawi. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya, makanya para ulama membagi sifat itu ada dua. Sifat apa? Maknawi. Sifat zatiyah dan satu lagi sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah, tidak lepas. Azali dan abadi. Ya, sifat fi'liyah, sifat yang terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak, sesuai tergantung dengan ya masyiah, kehendak Allah tabaraka ta'ala. Ya. Baik, barakallahu fikum. Arabi tanzihuhu at-tanzihul mahdh. Yang keempat, yang pensucian semata. Ya, walaupun da min tadammunihi subutan. Ya. Dan dia harus mengandung penetapan. Itla kamala fil adamil mahdi. Nah, kalau mensucikan Allah mesti harus ditetapkan. Jangan cuma dikatakan Allah tidak mati. Ini kan pensucian ya. Pensucian ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Karena tidak ada yang sempurna fil adamil mahdi faqat. Enggak sempurna kalau cuma dinafikan tidak ada dua, mesti ada isbah gitu. Kalau dikatakan Allah tidak mati, Allah tidak lemah, Allah tidak ini tidak itu, dinafikanlah sifat-sifat yang aib dan celah. Namun tidak ada penetapan, tidak ada isbat lawannya, sifat kesempurnaan. Ini berarti celaan juga. Paham enggak sih? Misal kita bilang ke presiden, ke raja, Anda ini tidak bodoh, Anda tidak goblok, Anda tidak tuli, Anda tidak buta, Anda tidak pincang, Anda tidak begini-gini. Itu memang pujian. Hah? Itu memang pensucian diri kepada diri dia. Enggak, justru bisa terkandung mana? Celaan. Nah, paham enggak sini? Nah, ngerti Pak Suhaidi? Baik. Ya. Itla kamala fil adamil mahad. Karena enggak ada kesempurnaan pada penafian, peniadaan mahad, penafian semata. Kalau kudus wassalam, semisal al-kudus maha suci assalam. Al-khamis walam yadhkurhu aksarun nasi, yang kelima, yang kebanyakan orang-orang tidak menyebutkannya. Wahual ismu ad-dalu ala jumlati awsafin adidatin la takhtassu bisifatin muayyanatin. Yaitu isim-isim nama-nama Allah yang menunjukkan banyak sifat, banyak makna, banyak arti yang tidak khusus untuk sifat tertentu aja. Ya. Ini ma'ruf ini. Bahkan nama Allah Al-Hakim bisa menunjukkan kepada dua sifat. Sifat hikmah, satu lagi sifat al-hukum. Bahwa Allah lah yang memberikan, menentukan hukum. Satu lagi sifat apa? Hikmah. Itu baru dari satu nama aja Al-Hakim. Ya, makanya boleh dimaknai Allah yang maha bijaksana, bisa juga Al-Hakim, Allah yang maha memberi keputusan. Nah. Barakallahu fiik. Ya. Qala Fa innal majida man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal. Ya, itu kan ya, ada majid, azim, somat gitu kan. Ya. Contoh majid. Ya, contoh nama Allah Al-Majid adalah zat yang memiliki banyak sifat kesempurnaan. Min sifatil kamal, dari berbagai sifat-sifat kesempurnaan. Walafdhuhu lafadznya lafadz majid, majid, majdun gitu kan. Ya dulu ala hada, menunjukkan akan hari ini. Fa inna maudu'un li sa'ati wal kasrati wa ziyadati. Ya. Karena dia diletakkan, dipergunakan untuk sesuatu yang luas, untuk banyak. Sesuatu yang banyak, untuk sesuatu yang ziyadah, berlebih. Ya, ini dari satu kata majid. Di antaranya majid istamjada al-marhu wal afaru. Ya. Di antaranya adalah istamjada al-marhu. Marhu itu nama pohon ya. Dan afar nama pohon. Nah, pohon marhu dan pohon afar istamjada. Ya, memiliki banyak api. Ya, itu maknanya. Wa amjada naqata. Amjada naqata, memberi makan sampai kenyang unta. Unta betina. Ala faha. Ya, itu maksudnya. Wa minhu diantara dzul arsyil majid, kata majid, dialah Allah yang memiliki arsy yang majid, yang agung, yang luas. Maka sifatun lil arsy, dia adalah sifat dari arsy, li sa'atihi, karena luasnya arsy, wa 'azamatihi, karena besarnya arsy, wa syarafihi, dan karena mulianya arsy. Wa ta'ammal, maka perhatikanlah kaifa ja'a hadzal ismu, bagaimana isim ini datang majid, muqtarinan bi talabi salati min Allah. Ya, bersamaan dengan perintah tuntutan sholat dari Allah ala rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kama allamanahu sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau sebagaimana yang rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, bi annahu fi maqami talabil mazid. Ya. Bahwa itu adalah tempat dan waktu yang majid. Majid, minta tambahan. Lita'arrudi lisa'ati i'ata'i. Karena di situ ya, apa, disodorkanlah untuk hal yang lapang untuk diberi. Wa kasratihi wa dawamihi, karena banyaknya dan kontinunya. Fa'ata fiha dan matlubi bismin yaqtadihi. Maka beliau mendatangkan dengan nama apa namanya, pihak dan matuk dalam tuntutan ini dengan sebuah nama yang menunjukkan kepadanya, yang sesuai dengan. Kama taqulu ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini cocok. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwa rajiun ila tawassul ilaihi bi asma'i wa sifatih. Ini kembali kepada tawassul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Wa huwa min aqrabil wasaili wa ahibbaihi ilaihi. Wa ahibba wa ahib wa ahabbiha ilaihi. Dan ini dia apa namanya? Di antara wasilah yang paling dekat. Ya, yang paling Allah cintai. Kita akan diperintah untuk bertawassul. Minhu. Nah, fadhil Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Wa minhu al-hadithu alladhi fil musnadi wa tirmidhi alidhu biyadal jalali wal ikram Wa minhu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal manan. Bi anna laka isim annanya belum ada itu. Laka jar majrur enggak mungkin jadi isim anna. Bi anna lakal hamda. Nah. La ilaha illa anta al mannanu badi'u samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami. Fa hadza su'alun lahu wa tawassulun ilaihi bihamdihi wa annahu la ilaha illa huwal mannanu wa huwa tawassulun ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa ma ahaqqu dhalika bil ijabati wa azamuhu mawqi'an 'indal mas'uli fa hadha babun 'azimun min abwabit tauhid as-sadisu sifatun tahsulu min iqtirani ahadil ismaini wal wasfaini bil akhari fadzalika qadarun zaidun ala qadrun zaidun wadzalika qadrun zaidun ala mufradihima nahwu al ghaniyu al ghani al hamidu al ghafuru al qadiru al hamidu al majidu fa hakadha amatus sifati al-muqtarinati wal-asma'il mustawjati fil Qur'ani fa innal ghina sifatun kamalun sifatu kamalin jadi sifat kesempurnaan. Jadi kata ini ya karena kalau jadi na'at man'ut gak cocok. Iya sifatu kamalin walhamdu kadzalika fajtama' al-ghina ma' al-hamdi kamali akharin kamalun akharu unik tilan kafnya kafurut palahu kalau kafurutnya kamalin seperti harta kan palahu sana'un min ghinahu wa sana'un min hamdihi wa sana'un min ijtima'ihima wa kadzalika al-ghafuru al-qadiru wal hamidu al-majidu wal azizu al-hakimu fata'ammalhu fa innahu min asrafil ma'arifi. Ben Matafi. Dari mana tadi Pak Ahmad ya? Wa minhu al-hadis alladhi fil musnad diantaranya dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Mustad Imam Ahmad dan Tirmidzi ya alidzu bidzal jalali wal ikram ya berdoalah kalian mintalah kalian pada Allah dengan nama ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu kita diperintahkan untuk bertawasul ya dari barakallahu fikum ya dzal jalali wal ikram wa minhu Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku meminta pada engkau bi anna lakal hamda. Nah, kita bertawasul bahwa engkau memiliki pujian. La ilaha illa anta al-mannan. Al-mannan itu zat yang memberi gitu ya. Ya, tanpa minta kembali gitu. Badi'us samawati wal ard. Yang mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu Pak bertawasul. Ya, wahai dzal ya dzal jalali, dzal sahib mananya. Wahai zat yang memiliki jalal kemuliaan dan kemuliaan. Ya. Baik. Keagungan dan kemuliaan. Fa hadza su'alun lahu tawassulun ilaihi bihamdihi. Ini adalah permintaan seorang hamba. Ya, bentuk permintaan tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Bihamdihi dengan memujinya. Wa annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali dia. Al-Mannan. Ya. Yang maha pemberi. Yang maha pemberi tanpa meminta. Fahuwa tawassulun ilaihi bi asma'ihi wa sifatih. Maka ini adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa ma ahaqqa dzalika bil ijabati. Ya, ya, dan alangkah ini ya sangat layak untuk dikabulkan. Wa azamahu mauqian, dan ini yang paling besar mauqi. Ya. Ya, bab yang tempat yang paling besar indah suha. Ketika meminta kepada Allah. Wa hadza babun azimun min abwab tauhid. Ini bab yang sangat besar di bab tauhid. As-sadis yang keenam, sifatun tahsulu minaktirani ahadil ismaini wal wasfaini bil akhar. Sifat yang terwujud dihasilkan dari perpaduan dua asma dan dua sifat, dua isim dan dua sifat. Ya. Ya, wadzalika qadrun zaidun, yang ini merupakan tambahan, kadar tambahan alam mufradaihi. Ya. Ini merupakan tambahan dari dua mufradnya. Ya, nahwu al-ghani al-hamid, al-ghafur al-qadir, al-hamid al-majid. Nah, ini. Wa hakadha amatu sifati al-muqtarinati bil wal asma'al muzdarajati bil Qur'an. Ya, dan demikian ini seluruhnya nama-nama sifat ya, yang teriringi ini, dan nama-nama sifat-sifat yang teriringi, dan ya, nama-nama yang muzdarajah. Ya, apa? Muzdawajah. Korelasinya itu ya di Al-Qur'an. Fa innal ghina sifatul kamal. Walhamdulillah kadzalik. Ya. Nah, ghina Allah Maha Kaya, sifat kesempurnaan. Hamd juga demikian. Kalau Allah Maha Kaya, Dia terpuji. Wa istima'ul ghina ma'al hamdi kamalun akhar. Maka perpaduan antara ghina ya. Ini tadi al-muzdarajah yang terpadu ya, yang berpadu. Ya. Adalah kesempurnaan yang lain. Balahu sana'un min ghina, maka dia Allah memiliki pujian dari ghina. Wa sana'un min hamd, dan pujian juga dari namanya al-hamd. Wa sana'un min ajtihima, dan pujian lagi karena gabungan dari ghina dan hamd. Ghaniyun hamid, gitu kan. Wa kadzalika al-ghafur al-qadir. Demikian pula nama Allah al-ghafur al-qadir, kalau kita begitu. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Berkuasa. Al-Hamid, Al-Majid, Al-Aziz, Al-Hakim, fata'ammalhu. Coba perhatikan. Wa inna min asrafil ma'arif. Ya, karena inilah ma'arifah maksudnya. Ma'arifah, pengetahuan yang paling mulia. Baik, berakhir bab 50, nanti kita lanjut ke bab 51. Subhanallahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam.